نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أقرأها يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا ثقيلا لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه لا يزال فيكون من الأبرار أهل اليمين ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى ومن لم تبلغه الدعوة ونحوهم وإن قيل إنهم لا يؤدبون حتى يرسل الله إليهم. Antum ada Allahnya? Ada. Kalau dia enggak ada Allahnya berarti hatta yursila ilaihim. Ya berarti yursila. Hatta yursila Allahu ilaihim rasulan. Fala yakunu min awliyaillahi idza lam yakunu min almu'minin almuttaqin. Faman lam yataqarrab ila Allahi la bi fi'lil hasanati wala bi tarki sayyiati. Lam yakun min awliya'illahi. Nah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini di pasal yang ketujuh, yaitu pasal mengenai al-iman wa taqwa syartul walayah. Keimanan, ketakwaan itu syarat kewalian. Wa idha kana al-abdu la yakunu waliyan lillahi illa idha kana mu'minan taqiyan. Seorang hamba tidaklah dikatakan sebagai wali kecuali dia adalah orang yang beriman, bertakwa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang tidak ada ketakutan dari mereka dan mereka pun tidak bersedih. Tidak bersedih dari dunia yang terluput dari mereka, kata Syekh Shalih Fauzan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, dalam hadis yang masyhur, waqad taqaddama, ya, dan telah berlalu hadis ini sebelumnya sudah disebutkan. Ya, yaqulu tabaraka ta'ala, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Wala yakunu mu'minan taqiyan, dan seorang hamba tidaklah mungkin menjadi seorang yang beriman, bertakwa, hatta yataqarraba ila Allah bil fara'id, hingga dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan wajib. Ya. Maka enggak mungkin seorang yang meninggalkan amalan wajib itu menjadi waliullah. Orang enggak sholat kok jadi waliullah, gimana? Ya, kata Nabi, kata Allah jelas dalam hadis qudsi ini, wala, apa kata Ibnu Taimiyah, wala yakunu mu'minan taqiyan hatta yataqarraba ila Allah bil fara'id. Fa yakunu min ahli al-yamini min al-abrari ahli al-yamin. Ya, maka jadilah dia termasuk golongan yang abrar, golongan orang-orang berbakti, yaitu ashabil yamin. Ashabil yamin. Nah, ini sebelumnya telah berlalu bahwasanya orang-orang yang beriman kewaliannya itu bertingkat-tingkat. Yang paling tertinggi ashabikun al-muqarrabun, Mereka inilah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu dan amalan-amalan sunnah. Mereka meninggalkan yang haram, yang makruh, bahkan yang mubah dirubah menjadi ketaatan. Mereka lah yang mendapatkan mahabbatullah, nusratullah, wa ta'yidullah. Ini mereka mendapatkan tiga hal. Kecintaan Allah, pertolongan Allah, dan penguatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara mereka ada yang al-muqtasid, al-muqtasiduna, al-abrar, yaitu yang melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Ya, dan nawafil. Ya. Tabarakallahu fikum. Yaitu mereka yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Ya, dan mereka pun bertingkat-tingkat. Ah, nanti di bawahnya ialah apa? Yang zalimu li nafsihi. Orang-orang yang zalimuna li anfusihim, menzalimi diri mereka sendiri. Mereka bertauhid, mengamalkan amalan wajib, namun terjatuh ke dalam dosa. Baik, barakallahu fikum. Ya. Summa ba'da dzalika, mana lagi tadi? Summa ba'da dzalika la yazalu yataqarrabu nawafil hatta yakuna minas sabiqin al-muqarrabin. Ya. Kemudian setelah itu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, sehingga dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan. Ini golongan pertama. As-sabiqun al-muqarrabun. Tabarakallahu fikum. Ya. Nah, yaitu yang tidak hanya melaksanakan yang wajib, namun melaksanakan yang sunnah. Ya, barakallahu fikum. Ini sudah jelas ya di pembahasan sebelumnya. Nah, Panji, fadal Panji. Hah? Kadzalika al majanin. Belum ya? Ini belum diartikan ya? Fama'lumun. Ya. Maka sesuatu hal yang sudah diketahui, anna ahadan minal kufari wal munafikin, bahwa orang kafir, orang munafik, la yakunu waliyan lillah, itu enggak bisa menjadi wali Allah selama-lamanya. Wa kadzalika min man la yasihhu imanuh. Demikian pula orang-orang yang imannya itu tidak sah. Ya. La yasihhu imanuhu wa ibadatuhu, dan ibadahnya tidak sah. Ya. Enggak sah imannya. Ya. Yaitu misalkan siapa? Karena dia adalah ghairu mukallaf. Ya. Semisal orang gila. Ya. Orang gila itu enggak akan bakal jadi waliullah. Gimana mungkin Habib Sehan jadi waliullah? Wali madzhab. Hah? Dia ghairu mukallaf. Imannya enggak sah, ibadahnya enggak sah. Kok bisa jadi waliullah? Sementara syarat jadi waliullah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang beriman dan bertakwa. Ajib ini. Ya, di Bangkalan sono ada wali orang gila juga. Merokok, ceplos. Orang-orang datang ke dia, ngelap berkah, cium tangan dia. Telanjang, cuman pakai kolor aja. Allah musta'an. Jadi waliullah. Wali apa? Imannya aja enggak sah. Gimana coba? Di akhirat nanti dia itu jadi ashabul fatrah. Diuji oleh Allah. Disuruh masuk oleh Allah ke neraka. Kalau dia enggak mau, Allah masukkan ke neraka. Kalau dia mau, Allah masukkan ke surga. Ketika dia enggak mau, Allah bilang, aku saja yang langsung memerintahkan kau, engkau tidak mau. Gimana kalau aku utus Rasul? Lebih enggak mau lagi. Maka Allah masukkan ke neraka. Kalau dia mau masuk ke neraka, maka hakikatnya dia masuk ke surga. Berarti dia taat sama Allah. Di akhirat nanti waras semua. Enggak ada yang gila lagi. Wa in qudira annahu la isma alaihi mithlu atfal kufar. Walaupun diasumsikan dia tidak memiliki dosa semisal anak-anak orang kafir. Wa man lam tablughu da'watu, dan orang-orang yang dakwah belum sampai kepada dia, karena dia tinggal di pedalaman yang enggak sampai akses dakwah kepada dia. Wa in qila innahum la yu'adzabun, walaupun dinyatakan mereka itu tidak akan diazab oleh Allah, hatta yursala ilaihim rasul. Kalau diana hatta yursala, diantum ada Allahnya fa'ilnya, ya, jadi hatta yursila kalau berarti diantum, hingga diutus kepada mereka seorang rasul, fala yakununa min auliya illah, maka mereka itu bukanlah waliullah illa idza kanu minal mu'minin al muttaqin, kecuali jika mereka adalah orang yang beriman bertakwa. Faman lam yataqarrab ila Allah la bi fi'lil hasanat wala bi tarkis sayiat lam yakun min auliya illah. Maka barang siapa saja yang tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan kebajikan dan tidak meninggalkan keburukan, maka dia bukan waliullah. Maka Habib Sehan itu bukan waliullah. Ghairu mukallaf. Imannya, ibadahnya tidak diterima, tidak sah. Nanti di akhirat dia termasuk golongan ashabul fatrah. Di dunia enggak sah imannya. Syarat jadi waliullah itu cuma dua, iman takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Udah itu aja. Itu yang beriman dan bertakwa. Gimana ceritanya? Imannya enggak sah kok jadi waliullah. Ceplas, ceplos, ngerokok, ada orang datang dipilok-pilok. Allah musta'an. Terus jadi waliullah. Ini orang sufi emang begitu. Semakin gendeng, semakin error, semakin gokil. Nah itu waliullah katanya. Lo bisa dari mana? Itu dia itu sosok yang ikhlas. Saking ikhlasnya dia pura-pura gila. Tidak mau menampakkan keimanan ketakwaan. Lo terus? Ini datang waktu sholat maghrib isya. Kita saksikan dia ceplas-ceplus gak sholat. Ngerokok aja, ngopi aja, milok-milok orang. Itu dia itu sudah hakikat. Marifat. Gak datang lagi syariat kepada dia. Sholatnya dia itu cukup mengingat Allah. Allah musta'an. Tipu daya syaitan. Jadi sudah paham ya. Siapa yang paling mudah dikibuli oleh syaitan dalam hal ini. Golongan mana? Golongan sebelah sana itu. Allah musta'an. Tafadhal, Panji. Qala syekh. وكذلك المجانين والأطفال فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصح عند عامة لا يصح أو لا يصلح لا يصح لا يصلح يترس بل لا يصح عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة فلا يصلح أن يكون بزارا ولا بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا تاجرا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع. نعم. Kemudian Syekhul Islam menyatakan وكذلك المجانين, demikian pula orang-orang gila. Orang-orang gila wal atfal maupun anak-anak kecil. Ya. Fa inna nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda rufi al-qalam an salasatin. Ya, rufi al-qalam yakni rufi at-taklif. Tidak diangkat kolam artinya pena catatan amalan diangkat tidak dicatat, berarti tidak ada taklif. Diangkat dari tiga jenis manusia. Anil majnun hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia waras. Sampai dia sudah waras, ya. Wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anin naim hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidur. Ya. Wa hadzal haditsu qad rawahu ahli sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama, ya, yang menulis kitab sunan. Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Min haditsi Aliin wa Aisyah radhiyallahu anhuma, dari hadis Ali dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Wattafaqa ahlul ma'rifah ala talaqqihi bil qabul, dan para ulama ahli ma'rifah pun sepakat menerima hadis ini. Lakin as-sabiyya al-mumayyiza, namun anak kecil yang mumayyiz, yang beranjak balik tapi belum balik, artinya itu anak ini sudah mengetahui mana baik mana buruk. Tashihu ibadatuhu, sah ibadahnya. Wa yusabu 'alaiha, diberikan pahala atas ibadah yang dilakukan anak mumayyiz tadi, inda jumhuril ulama, berdasarkan atau menurut jumhur para ulama. Ya. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan hal ini apa? Muru auladakum bisolati lisab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kan belum balik. Tetap diperintahkan sholat. Nah, ini dapat pahala kata para ulama. Ya. Berdapat pahala. Nah, kalau enggak mau disuruh pukul ketika 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Nah, pukul mereka kalau mereka belum mau sholat udah umur 10 tahun. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ibadat yang dilaksanakan oleh anak-anak mumayyiz itu sah. Yujaruna 'alaiha. Mereka dapat pahala. Walaupun enggak wajib. Artinya anak-anak kecil di bawah belum balik tadi 7 sampai 10 tahun belum mau sholat pun itu mereka enggak dosa. Tabarakallahu fikum. Wa amal majnun. Nah, ini dia nih, orang gila. Alladhi rufi'a anhu al-qalamu, yang pena taklif diangkat dari mereka tidak dicatat. Fala yasihu syai'un min ibadatihi biittifaqil ulama, maka tidak sah sedikit pun ibadah mereka berdasarkan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena enggak ada niat. Ada orang gila tiba-tiba masuk masjid sholat, sah enggak sholatnya? Enggak ada niat. Ya, Nabi SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, sedangkan orang yang gila itu enggak punya niat, enggak punya qasad, enggak punya tujuannya apa. Innamal a'malu binniyat, sedangkan amal terikat dengan niat. Tabarakallahu fikum. Ya. Maka orang gila enggak sah ibadahnya. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini enggak main-main ini. Tabarakallahu fik. Wala yasihu minhu imanun wala kufrun wala salatun wala ghairu dzalika minal ibadat. Dari orang gila ini enggak sah keimanannya, kekufurannya, salatnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, enggak sah. Gimana coba mau jadi waliullah? Hah? Allah musta'an. Ini sepakat para ulama ini. Balayasluhu. Kalau dia itu biasihu ya. Ya. Ya. Balayasluhu huwa inda ammatil uqala. Ya. Bahkan menurut para uqala, ya. Ya. Orang-orang yang berakal. Ya. Layasluhu huwa inda ammatil uqala. Li umuri dunia katijara wa sina'ah. Ya. Menurut uqala para ulama, orang gila ini enggak sah. Ya. menurut para ulama enggak sah kalau mereka mengurusi urusan-urusan dunia. Semisal tijarah, ya, perniagaan, ya, sinaah perindustrian. La yasluhu ayakuna bazzazan. Ya. Maka orang gila tadi dia enggak bisa menjadi bazzazan, penjual kain, pakaian. Enggak bisa dia. Wala attaran, enggak bisa jadi tukang minyak wangi. Wala haddadan, enggak bisa jadi tukang pandai besi. Ya, wala najjaran, enggak bisa jadi tukang kayu. Hah? Kalau dia najjaran, tukang kayu. Kalau dia antum tajiran, ya tukangnya apa? Penjual. Ya. Najjar, tukang kayu kalau di sana. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Enggak sah semuanya. Tabarakallahu fikum. Bazzaz, bazzaz itu alladhi yabi'ul bazz. Attar alladhi yabi'ul attar. Ya. Wala tasihu uquduhu, enggak sah semua akad-akadnya. Ya. Bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, muakad apa jadi ya? Akad nikah lagi. Muakad apa lagi? Enggak sah. Ya. Hayy barakallahu fikum. Wa fala yasihu bai'uhu wala syira'uhu, jual belinya enggak sah. Ya, jual belinya enggak sah. Wala nikahuhu wala talaquhu wala iqraruhu wala syahadatuhu. Nikahnya enggak sah, talaknya enggak sah, ikrarnya enggak sah, pengakuan dia enggak sah, persaksian dia enggak sah. Wala ghairu dzalika min aqwalihi, dan yang lainnya dari seluruh ucapan dia enggak sah. Gimana ceritanya ucapan dia jadi petuah? Ya. Karena dianggap sebagai wali. Nah, Allah musta'an. Bal aqwaluhu kulluha laghwun, bahkan semua ucapannya itu adalah sia-sia. La yata'allaqu biha hukmun syar'i, enggak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Wala thawabun wala iqabun, enggak ada pahalanya, enggak ada dosanya. Bi khilafi sabiy al mumayyiz, berbeda dengan anak kecil yang mumayyiz. Fa inna lahu aqwalan mu'tabaratan fi mawadi abin nassi wal ijma'. Karena ucapan-ucapan anak kecil itu bisa dipertimbangkan dalam berbagai masalah tertentu berdasarkan nas dan ijma. Makanya riwayat anak kecil yang mumayyiz itu diterima. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Wa fi mawadi afiha niza', dan dalam beberapa masalah lainnya itu terdapat niza', itu apa namanya? Diperselisihkan. Tayyib barakallahu fikum. Hah? Orang gila itu ucapannya enggak diterima ya. Persaksiannya enggak diterima. Gimana coba? Ya, karena akalnya enggak ada, ha. Taib. Ya. Enggak ada keterkaitannya dengan hukum syar'i. Ya. Walaupun orang gila itu mencela, itu enggak dosa. Ya. Ucapan kekufuran sekalipun enggak dosa. Artinya enggak kufur, di akhirat diserahkan. Ya, beda anak kecil ya baru. Tabarakallahu fikum. Orang gila itu enggak dosa kalau dia enggak sholat, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Terus. Ah, berikutnya dibaca sini. Raymond, Aidakan al-Majnun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa idza kana al-majnun la yatiqu minhu al-iman wa la taqwa wa la taqarrubu ila Allah bil fara'id wan nawafil wa amtana ay yakuna waliyan lillahi fala yajuzu li ahadin ay yaqtida annahu waliyun lillahi la siyama antakuna hujjatuhu ala dhalika imma mukasafatun sami'aha sam'iha minhu aw naw'un min tasarrufin mislu ayyarahu qad asara ila wahidin sammiha minhu sammaha minhu aw naw'un min tasarrufin mislu ayyarahu qad asara ila wahidin famata aw sar'a fa innahu qad ulima annal kuffara wal munafiqina minal musyrikina wa ahlil kitabi lahum mukasafatun syaitaniyatun wa tasarrufatun syaitaniyatun kama lil kuhani wal sahrati saharah wal saharati saharati saharati al masru al musyrikina wa ahlul kitabi. Ah, cukup dulu, ini dulu. Kemudian mana lagi tadi? Wa idza kana al majnun la yasih minhu al imanu wala taqwa al imanu wala taqwa. Nah, kalau orang gila itu enggak sah keimanan dan ketakwaannya. Wala taqarrabu ila Allah bil faraid, dia pun tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan faraid wan nawafil dan amalan-amalan sunnah. Wamtana yakuna waliyan lillah, maka dia enggak bisa menjadi wali Allah, tercegah. Karena syarat dari menjadi wali, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dia beriman bertakwa dengan tiga level kewalian. Tiga level kewalian. Yang pertama, level kewalian yang paling tinggi apa? As-sabiquna al-muqarrabun. Siapa mereka ini? Yang mengamalkan amalan wajib, amalan sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, menjadikan yang mubah sebagai ketaatan. Yang kedua apa? Ashabul yamin, atau disebut al-abrar. Ya, al-muqtasidun. Ini penamanya tiga, al-muqtasidun, al-abrar, atau ashabul yamin. Karena di Al-Qur'an beda-beda namanya. Tapi dia-dia juga. Ini tingkatan kedua. Siapa itu? Yang melakukan amal wajib, meninggalkan yang haram. Ya, meninggalkan yang haram, tidak melakukan amal nawafil. Paham enggak sini? Nah, yang terakhir zalimun nafsih. Ya, yang zalimuna li anfusihim, yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka punya keimanan, melaksanakan amalan wajib, tidak melaksanakan amalan sunnah, terjatuh ke dalam perkara yang haram. Terjaruh ke dalam perkara yang haram, melakukan ba'dul kabair, berapa dosa besar. Mereka dengan keimanannya menjadi wali Allah, dengan kefasikannya menjadi wali syaitan. Paham gak sini? Dengan iman yang ada mereka wali Allah, inilah yang disebut mustarok, yang kata Syekh Shalih Fauzan, ini tingkatan yang ketiga. Karena ada orang yang wali Allahnya tam, sempurna. Ada orang yang wali syaitannya tam. Wali setannya sempurna, orang kafir, musyrikin, kuburiyin, mereka adalah wali setan yang sempurna. Nah, ada yang ketiga, yang tercampur di dalam orang ini, waliullah dan wali setan. Sifat waliullah dengan keimanannya, sifat wali setan dengan dosa besarnya. Kalau orang gila yang mana? Gak masuk semuanya. Ya, imannya gak sah, maksiatnya gak dicatat dosa. Lo kok bisa jadi wali? Wali madzhab. Apa-apaan kayak begini. Ya, lihat tadi kata Ibnu Taimiyah berdasarkan kesepakatan para ulama, wa amal majnun alladzi rufi anhu qalam fala yasi syai'un min ibadatihi biittifaqil ulama. Itu. Enggak sah. Semua ibadah dia berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa yasi minhu imanun wala kufrun wala salatun wala ghairu dzalika minal ibadat. Enggak sah. Semua ucapan dia, nikahnya, tolaknya, ikrarnya, syahadatnya, ucapannya, semua enggak sah. Gimana mau jadi waliullah? Allah musta'an. Nah, ini perlu dipahaminya. Tapi barakallahu fikum, enggak boleh diyakini mereka menjadi waliullah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini Syekh Shalih Fauzan membagi tiga nih. Ketika ada orang gila, saya menjelaskan. Ya. Bahwasanya manusia itu yang qasimuna ila salasati aqsam dalam hal ini. Qismun yakunu waliyan lillahi humul mu'minuna wal muttaqun. Qismun yakunu aduwan lillahi wa humul kufar wal musyrikuna wal munafiqun. Wa qismun la yusafu bi annahu waliyun lillah wala aduun lillah wa hum man laysa indahum uqulun kal majanin wal atfal alladziina laysa lahum uqulun. Jadi pembagian manusia dalam hal ini, ada satu bagian wali yang mereka waliullah mukmin bertakwa, yang mereka adalah wali setan. Ya, mereka itu siapa? Musuh Allah, orang-orang kafir, musyrikun, munafikun. Yang ketiga, yang tidak disifati apakah dia wali Allah atau wali setan. Mereka adalah orang-orang yang gak punya akal, semisal orang gila, anak-anak kecil yang gak punya akal. Ya. La fa haula'i la yusafuna bi annahum awliya'u wala annahum a'da'ullah. Mereka gak boleh disifati mereka wali Allah atau musuh Allah. Ya. Lianna hunaka man minan nas man ya'taqid annal majanin awliya Allah. Ini kata Syekh Shalal Fauzan nih. Karena ada orang yang meyakini ada loh orang gila jadi waliullah. Nah. Ini seolah-olah Syekh Shalal Fauzan ini tahu nih fenomena si Habib Sehan. Annahum yatawassalu bihim wa hum ta'ifatun aw ghalibu sufiyah wal khuburiyun. Ah, nih. Taib. Akhirnya mereka orang-orang gila ini jadi tempat tawasul untuk berdoa oleh berbagai kelompok. Ya, ini dari kelompok ekstrem sufi dan dari kalangan kuburiyun. Ya taqiduna anna haula'i auliya Allah. Ma'annahum laisu auliya wala ada Allah. Di annahum ghairu mukallabin. Ya. Ya, mereka meyakini orang-orang gila ini adalah waliullah padahal mereka bukan waliullah. Bukan pula musuh Allah karena mereka bukan mukallaf. Ya. Baik, ini yang disebutkan ya di At-Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan oleh Syekh Shalal Fauzan. Baik, barakallahu fik. Paham sini ya? Mana lagi tadi yang dibaca Remon? Ya. Wala taqarrub ilallahi bil fara'id wan nawafil wa antana ayakuna waliyallah. Fala yajuz li ahadin ayataqida annahu waliyullah. Maka enggak boleh bagi siapapun untuk meyakini orang gila ini adalah waliullah. La siyama an takuna hujjatu wala dhalika imma mukashafatun samiha minhu. Ya. Apalagi kalau alasannya hanya didasarkan pada oh ini orang ini, orang gila ini mukashafah. Ya. Mukashafah. Penyingkapan rahasia yang dia dengar dari orang gila tadi. Ya. Samiha aja ya bacanya. Yang dia dengar dari orang gila tadi. Ya. Tapi yang didengar orang. Jadi ya, ini saya pernah baca di medsos, ya. Persaksian Habib Sehan itu waliullah. Dia kerjanya merokok, milok-milok. Enggak sholat, enggak apa. Katanya Habib Sehan ini udah iqomah, masih main gitar di luar masjid. Menjelang-ganjeling sambil ngerokok. Main gitar ya. Ada yang memperingatkan. Bip, bip. Sholat, bip. Lagi sholat. Ntar dulu main gitarnya, bip. Habib Sehan ini marah. Diambil pala, dijenggut orang tadi. Dimasukin ke ketiak Habib Sehan. Tuk! Orang tersebut melihat, subhanallah, di ketiaknya ada Ka'bah. Pasti masukin ketiak, katanya ngeliat Ka'bah. Ini imam yang bersaksi dusta. Ya. Atau imam apa? Memang betul ada Ka'bah dilihatin. Siapa yang memperlihatkan? Setan. Ya pokoknya bisik berkisar tentang itulah. Ya. Nah, ini katanya muka siapa? Apalagi kisah-kisah kasyaf dari wali madzhab itu. Ente bakal dapat keberuntungan. Wow. Ini bahkan selevel Gusmus. Ya. Kiai Haji Mustafa Al-Bisri menceritakan hal ini. Ya? Nah, saya dengar sampai habis 40 menit, nyesel juga dengerinnya. Di YouTube. Ya, mengenai wali mazhab ini. Ya. Nah, ini kan kita mau kaji buku ini. Jadi yang bersekelumit itu saya cari-cari kisah-kisahnya. Saya dengerin 49 menit. Nah, hampir satu jam si Gusmus Mustafa Al-Bisri, Kiai Haji, mertuanya Ulil Absor, bercerita tentang wali madzhab gila di Jawa Timur. Ya, dia anak kiai, anak ya, saudara-saudaranya jadi guru semua. Dia aja yang error. Main motor, celana pendek, rokok. Ya, tapi semua orang hormatnya sama dia, bukan sama saudara-saudara dia yang jadi gus yang lain. Enggak, sama dia. Karena dia seolah-olah tahu kamu bakal dapat kebahagiaan. Benar, tiba-tiba dapat kebahagiaan. Ini udah setor ini ya. Meyakini orang itu tahu yang gaib. Allah musta'an. Ini bahaya ini. Auna'un min tasarruf. Atau karena ada atraksi unik ya, tertentu. Mislu ayyarahu qad asyara ila wahidin famata au suri'a. Semisal si orang gila ini ya, dia melihat si orang gila ini mengisyaratkan kepada seseorang, ternyata orang tersebut mati atau suri'a, kesurupan. Ya, ini Ibnu Taimiyah jauh-jauh hari sudah menjelaskan hal ini. Fa innahu qad ulima annal kuffara wal munafiqina wal musyrikina ahli kitab lahum mukasyafatun syaitaniyatun. Ya. Suri'a itu apa? Kesurupannya. Mati kesurupan. Ya. Maka sesuatu hal yang telah diketahui bahwa orang-orang kafir, munafik dari kalangan musyrik dan ahli kitab pun mempunyai kemampuan mukasyafah syaitaniyah tadi. Wa tasarrufatun syaitaniyah tadi, dan bisa pun memiliki tasarrufat. Atraksi-atraksi syaitaniyah tadi. Ya. Kalkuhan, semisal para dukun, wasaharah, para tukang sihir, ya, wa ubadil musyrikin, ahli ibadah kaum musyrikin, ya, wa ahli kitab, dan ahli kitab. Ya, mereka pun punya hal tersebut. Tapi barakallahu fikum. Ya. Jadi ketika mereka bisa punya tasarufat melakukan atraksi, itu dari setan. Ya, semisal kebal dibacok, jalan di air, terbang di udara, bisa ngilang, bisa jalan merayap di atas tembok tinggi. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ah, ini tasarufat syaitania. Ya, yang kayak begini bukan waliullah, wali setan. Bisa pindahin penyakit, tumor, ginjal seseorang, dia pindahin ke kucing, dia pindahin ke ayam. Kayak yang di Bekasi sini nih. Ya. Oleh togut di Bekasi ini. Ngaku-ngaku ustaz, Pak Haji lagi, Allah musta'an. Ya. Togut. Allah musta'an. Ya. Lanjut tadi, tadi Reman ya. Ya. Wala yajuz li ahadihim. Ayo lanjut Reman. Fala yajuzu li ahadin an yastadilla bin jarrodi dhalika ala qawli syakhsi waliyan lillahi wa in lam ya'lam minhu ma yunafidu. Ayo terus. Lam minhu ma yunakidu wilayatan walayatan walayatallahi. Fa kaifa idza alima minhu ma yunakidu walayat walayatullahi. Walayatallah. Maf'ul bih dari yunakid. Mislu ayya'lama annahu la ya'takidu wujubat tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Terusin di sini. Isat. Bal ya'taqidu. Bal la ya'taqidu annahu yattabi'u asy-syar'a adh-dhahira duna al-haqiqati al-batinati. Aw ya'taqidu anna bi awliya'illahi tariqan ila Allahi wa ila tariqil anbiya'i alaihi as-salatu wassalamu. Aw yaqulu innal anbiya'a ayyaku at-tariqa aw hum qudwatu al-amatu duna al-khasati wa nahu dhalika mimma yaquluhu wa hum qudwatul ammati mudafun ilayh aw hum qudwatul ammati duna al-khasati wa nahu dhalika mimma yaquluhu ba'du man yad'i al-walayat walayati maf'ul bihi dari yad'i bas fa haula'i fihim min al-kufri ma yunakibu al-imana fadlan an walayatillahi azza wa jalla. Faman hajja bima yasduru an ahadihim min khirakin min kharki adatin ala walayatihim. Kana adolla minal yahudi wal nasoro. Wakadalika al majnunu fa inna qawnahu majnunan yunakidu an yasiha minhu al imana wal ibadah. Fa'il dari yasihu al imanu. An yasiha minhu al imanu wal ibadatu allati iya syartun fi walayatillahi. Waman kana yujannu ahyanan wa yufiku ahyanan idza kana bi hali ifaqatihi mu'minan billahi wa rasulihi yuaddi al fara'idha wa yajtanibu al maharima. Fa hadha idza janna lam yakun dununuhu mani'an min an yatibahu Allahu ta'ala ala imanihi wa taqwahu alladhi atabihi fi hali ifaqatihi wa yakunu lahu min walayatillahi bihasabi dhalika. Naam. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wala yajuzu li ahadin an yastadilla bi mujarradi dhalika ala qawli syakhsi waliyan lillah. Ya, perhatikan sini, ini penting. Ya. Kalau begitu, maka tidak boleh bagi siapapun untuk berdalil dengan tadi semata tadi, tasarrufat tadi. Ada atraksi yang bisa dilakukan oleh seseorang yang di luar kebiasaan. Ya. Tidak boleh ya. Dia katakan bahwa orang tersebut waliullah wa illam ya'lam minhu ma yunakidu walayatullah. Ya. Walaupun dia belum ketahui. Ya. Walaupun seseorang tadi belum mengetahui ada sesuatu hal yang membatalkan kewalian dari orang tersebut. Paham enggak sih? Ya. Ngerti? Belum. Nih, misal siapa si Amar? Amar ngeliat si Fulan atraksi. Bisa terbang di udara, bisa jalan di air. Enggak boleh si Amar meyakini si Fulan waliullah. Enggak boleh. Walaupun kan syarat dari waliullah iman takwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Walaupun Amar, antum nih Amr, belum melihat di orang tersebut, si Fulan tersebut, ada hal-hal yang membatalkan kewaliannya. Apa? Kekufuran dia. Kegilaan dia. Paham gak sih? Jadi gak boleh semata tadi apa namanya, bisa melihat, oh orang tersebut punya muka syafaat, punya tasarrufat. Oh berarti di waliullah. Gak ada. Itu bukan ciri wali sedikit pun. Udah ngerti sini? Hah? Udah paham? Baik. Barakallahu fikum. Walaupun dia belum tahu. Jadi yang namanya khawarij, kebiasaan di luar-luar hal-hal yang di luar kebiasaan itu, ya, ini dikatakan oleh para ulama itu bukanlah dalil atas kewalian. Ya. Mau dia bertakwa atau enggak bertakwa, selama kita enggak tahu, itu bukan dalil. Ya. Paham gak sini? Kalau ternyata dia orang yang bertakwa, orang yang beriman, dia punya hal-hal yang di luar kebiasaan, dan dia mendapatkannya tanpa bisa mendemonstrasikannya. Itu kita katakan karomah. Kita katakan karomah. Nanti akan disebutkan karomah yang didapatkan oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam. Ya, itu adanya karomah. Namun karamah yang paling utama kata Ibn Taymiyyah bukan itu. Apa? Luzumul istiqomah. Seorang tetap komitmen dalam keistiqomahan, itulah karamah yang level paling tinggi. Itu siapa yang ngecas kayak begitu? Hah? Fikri, ntar jatuh handphonenya. Wali ini beda. Paling beda udah kalau wali. Ya. Ada lagi tadi. Mana lagi? Ya. Fa kaifa idza 'alima minhum may yunakidu walaytallah. Nah, dia belum tahu ada orang yang orang tersebut yang bisa atraksi tadi. Dia belum tahu ada hal-hal yang membatalkan kewalian. Enggak boleh disebut sebagai waliullah. Sebatas dia punya hal-hal yang hebat. Apalagi kalau dia tahu orang tersebut punya hal-hal yang membatalkan kewaliannya. Enggak sholat. Ya udah ponis itu wali setan sama sekali, bukan waliullah. Ya. Mislu ayyalama annahu la ya'taqid wujubat tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Misalnya seorang tadi kita ini mengetahui bahwa si yang digadang-gadang sebagai wali tadi punya kehebatan tadi, ternyata dia tidak meyakini wajibnya mengikuti Nabi SAW lahir batin. Baliak takit annahu yattabi asy-syar'a adh-dhahira dunal haqiqatil batinah. Ya, namun orang yang dianggap wali tadi hanya meyakini syariat lahiriah saja tanpa meyakini hakikat batin. Aw ya'taqid anna ali auliya illahi tariqan ilallah ghayra tariqil anbiya. Atau orang yang dianggap wali tadi meyakini bahwa para wali memiliki jalan sendiri untuk sampai menuju kepada Allah, jalan yang bukan dilalui oleh para nabi. Aw yaqul, atau orang tersebut mengatakan innal anbiya dayyaqut tariqa. Innal anbiya dayyaqut tariqa. Kata dia, para nabi itu hanya mempersempit jalan. Atau mereka mengatakan hum qudwatul amati dunal khosati. Para nabi itu adalah teladan, suri tauladan untuk orang-orang awam, bukan orang-orang khos. Orang khos mereka itu ma'rifat, ahlu ma'rifat, ahlu haqiqah. Ya. Wa nahu dzalika, dan yang semisalnya mimma yaquluhu ba'du man yad'il walayata, dari semisalnya ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai wali. Ya. Fa haula'i fihim minal kufri mayunakidul iman. Maka dalam diri mereka terdapat kekufuran yang membatalkan keimanan mereka, fadlan an walayatillah. Apalagi mau mengaku-ngaku sebagai waliullah. Ya. Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab telah menyatakan, menggariskan di Nawakidul Islam, seorang yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi sebagaimana meyakini dia Khidir boleh keluar dari syariat Musa, apa hukumnya? Kafir. Gimana mau jadi waliullah? Ente bukan waliullah, wali murid. Wali nikah aja gak pantas. Gak bisa jadi wali nikah. Jadi wali murid. Ya, bukan waliullah. Ya, jadi cuman wali murid atau wali setan. Hai barakallahu fikum. Nah, sudah mengerti sini? Faman ihtajja bima yasduru an ahadihim min kharqi adatin ala walayatihim kana adalla minal yahudi wan nasara. Nah, lo. Maka siapa yang menyatakan kewalian seseorang dari mereka tadi hanya karena dia punya itu tadi kharqu adah, ya, dari kebiasaan apa namanya, hal-hal kehebatan yang di luar kebiasaan, ya, enggak mempan dibacok, tekbal, ya, apalagi bisa ngilang. Dan yang lainnya dia, orang kayak gini, ini wali nih. Maka siapa yang ngaku? Ini yang mempersaksikan, bukan dianya. Kalau dianya kan jelas kafir. Ini yang, misalkan kayak si Amr tadi. Ini wali dia nih. Kenapa Amr dia wali? Dia keren tuh. Bisa, bisa terbang. Kayak itu, kayak khayalan. Kayak Batman, Robin. Superman, Superboy. Dia bisa terbang, bisa nangkis penjahat pakai tangannya, ting ting, kayak film itulah. Kayak film pitung. Ya. Tembak kebal peluru. Maka kata Ibnu Taimiyah, kana adalla minal yahud wa nasara. Maka dia lebih sesat daripada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa kadzalikal majnun. Ini dibaca belum? Hah? Udah. Masya Allah. Ya. Kenapa lebih sesat daripada Yahudi Nasrani? Saya akan bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Fa inna mujarrada kharqil adah la yadulu ala al-walayati hatta yakuna ma'ahu imanun billahi wa taqwa. Karena punya kehebatan yang di luar kebiasaan itu sama sekali ya, bukanlah tidak menunjukkan kewalian hingga ada keimanan ketakwaan pada orang tersebut. Fa in kana ma'ahu kufrun wa nifaqun wa syirkun fa ha'ula'i min awliya'i syaitan. Kalau pada orang tersebut ada kemunafikan, ada kesyirikan, maka dia wali setan. Wa hadzal khariqu khariqu syaitan. Khariqu syaitani. Maka kehebatan yang di luar kebiasaan tadi itu adalah dari setan. Laisa huwa minal karamat, bukan karomah. Fa innaha ulai qad yatirun fil hawa. Mereka bisa terbang di udara. Wa yamsuna alal ma', bisa berjalan di air. Wa yadkhuluna an-nar, bisa masuk ke api, jalan di atas bara api. Ya. Dan seterusnya. Laisa hadza min sani'ihim, itu bukan perbuatan mereka sebenarnya. Innama huwa min sani'i syaitan. Namun itu adalah perbuatan syaitan. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Tabarakallahu fikum. Wa kadzalika al-majnunun. Ini sudah dibaca ya. Udah. Demikian pula dengan orang-orang gila. Ya. Fa inna kaunahu majnunan yunakidu ayasih minhu al-iman wal ibadat. Maka ya, kondisi dia yang gila tadi, yang hilang akal, ya. Maka hal itu membatalkan keabsahan keimanan dan ibadah mereka. Allati hiya syartun fi walayatillah, yang itu merupakan syarat dari kewalian. Orang mau jadi wali ya beriman, bertakwa. Allati amanu wa kanu yattaqun. Tabarakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Ya. Wa man kana yujannu ahyanan wa yufiqu ahyanan. Ah. Orang yang gila, terkadang waras. Siapa nih? Ya, ini ngaku-ngaku. Idza kana fi hali ifaqatihi mu'minan billahi wa rasulih. Ya. Jika saat sadarnya warasnya dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Benar. Kadang benar nih. Ini kadang lagi benar. Datang gilanya begitu kan. Idza kana amana lagi tadi? Ya. Wa yu'addi al-faraidha. Wah, mantap. Dia melaksanakan amal-amal yang wajib. Wa yajtanibu al-maharima. Dia menjauhi hal-hal yang diharamkan. Fa hadza idza junna lam yakun jununuhu mani'an min an yusibahu ala imani wa taqwa. Ya. Maka orang seperti ini di saat gila, ya, lagi kumat gilanya, dia tidak terhalang oleh kegilaannya untuk tetap mendapatkan pahala dari Allah atas keimanan dan ketakwaannya, ya, yang dilakukan ketika dia sadar. Alladzi atabihi fi hali ifaqatihi. Masyaallah, rahmat dari Allah ini. Wa yakunu lahu min walayatillahi bihasabi dzalik. Kalau begitu dia mempunyai tingkat kewalian Allah sesuai dengan kadar itu. Pas lagi waras, benar. Gitu. Ya. Ngaji, ya. Lagi error, udah milok-milok. Siapa nih? Hah? Perlu curigain sini ada yang nyanyi. Hah? Ya. Allah musta'an. Ini rahmat dari Allah ya. Karena Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal. Ya. Baik. Jadi di sini gila itu berarti ada dua macam. Ya. Gila yang permanen. Yang kedua gila yang terkadang sadar, terkadang waras terkadang kumat gilanya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa yakunu lahu min walayatillah bihasabi dzalik. Ini udah ya. Terus udah dibaca belum berikutnya? Wa kadzalika. Belum. Amar baca Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh, wa kadzalika man tara 'alaihil jununu ba'da imanihi wa taqwahu fa innallaha yusibuhu wa ya'juruhu ala ma. Wa ya'juruhu. Ini kan antum tulis tuh. Ajaro ya'juru. Wa ya'juruhu ala ma taqaddama min imanihi wa taqwahu. Wa la yahbit wala yuhbituhu bil jununil ladhi ibtuliya bihi min ghairi dhanbin fa'alahu wal qalamu marfu'un anhu bi hali jununihi wa ala hadha faman azhara al walayata wa huwa la yu'addi al fara'idha wala yatajannaba wala yajtanib wala yastanibu al maharima bal qad ya'ti bima yunaqidu dhalika lam yakun li ahadin ay yaqula inna hadha waliyun lillahi fa inna hadha lam yakun majnunan bal kana mutawalliyan min ghairi jununin aw kana yaghibu aqluhu bil jununi taratan wa yufiqu ukhra wa huwa la yaqum bil fara'id bal ya'taqidu annahu la yajibu ittiba' ar-rusuli la yajibu ittiba'u fa'il yajibu bal ya'taqidu annahu la yajibu ittiba' ar-rusuli sallallahu alaihi wasallam fa hadha kafirun hasbuk. Nah, terus Fikri baca nih. Wa man ya'taqada hadha waliyyun lillahi fa huwa kafirun aidan wa in kana majnunan batinan wa zahiran wa qad rufi'a Allahu anhu al-qalam fa hadha wa in lam yakun mu'aqiban mu'aqaban 'uqubata al-kafirina fa laysa huwa mustahiqqan lima yastahiqquhu ahlul imani wattaqwa min karamatillahi azza wa jalla fala yajuzu ala takdirain kan lagi ngomongin di atas tadi fala yajuzu ala takdiraini an yaqtaqida fihi ahadun annahu waliyun lillahi walakinnahu in kana halu ifaqatihi in kana enggak ada lahunya ya terus faqatihi kana fiha mu'minan billahi muttaqiyan kana lahu min walayatillahi bihasabi dhalika wa in kana fi halihi faqatihi fihi kufrun wa nifaqun aw kana kafirun aw munafiqun thumma tara alayhi aljununu fa hadha fihi min alkufri wan nifaqi ma yu'aqabu alayhi wa jununuhu la yahbitu anhu ma yahsulu minhu hal ifaqatihi min kufrin wa nifaqin. Baik, kalau fik. Dari mana bacanya tadi siapa? Toroa. Ini kok ditulis semua kosa kata di sini adanya. Sengaja ya? Ya, Swedi. Ya. Apa apa yufiku ajaro ya juru toro ayat rau wafiun aufiau. Ya. Masya Allah. Wa kadzalika. Ya, demikian pula man tara alaihi aljunun ba'da imanihi wa taqwah. Ya. Ya. Demikian pula orang gila yang setelah sebelumnya dia beriman, bertakwa. Fa inna Allah yusibuhu wa ya'juruhu ala ma taqaddama min imanihi wa taqwah. maka Allah akan memberikan pahala bagi orang tersebut atas keimanan dan ketakwaan dia yang pernah dilakukan sebelum kumat gilanya. Wala yuhbituhu bil junun alladhi ubtiliya bihi min ghairi dhanbin fa'alah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wala yuhbituhu bil junun, amal dia, ketakwaan dia, amal-amal dia sebelumnya itu tidak dibatalkan, tidak dihapus oleh kegilaan dia. Ya. Alladhi ubtiliya bihi, yang menimpa dia. Min ghairi dhanbin, tanpa ada dosa, fa'alah, yang dia perbuat. Wal qalamu marfu'un anhu, pena catatan amal itu diangkat dari dia. Fi hali jununihi, pada kondisi gila dia saja. Tapi bisa dipahami sini? Nah. Jadi ketika dia dalam keadaan gila, dia itu tidak di apa namanya? Tidak diberi pahala, tidak diberi dosa. Kalau dia melakukan ketakwaan, kan ada tuh orang gila baca Quran gitu ya. Enggak ada pahala. Kenapa? Karena enggak ada niat. Orang gila maksiat, enggak dosa. Baik, barakallahu fikum. Jadi Allah tetap mengganjar orang gila tersebut dengan pahala atas keimanan dia sebelum kumat gilanya. Paham sini ya? Ya, barakallahu fikum. Ini keadaannya kalau di satu waktu dia sadar, melakukan amal kebajikan, menjauhi hal yang diharamkan, dapat pahala. Kemudian kumat. Ya, selesai. Berarti enggak dicatat. Tapi barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Fa'ala hada, maka berdasarkan hal ini, ya. Faman adharal walayata wa hum la yu'addil fara'idha wa la yajtanibul maharima. Ya. Siapa yang memperhatikan hal ini? Siapa yang menampakkan kewalian? Ya, dia memperlihatkan ke orang lain sifat-sifat wali sementara dia tidak melakukan amal-amal kewajiban, tidak menjauhi hal-hal yang diharapkan. Bal qad ya'ti bima yunakidu dhalika. Ya. Bahkan terkadang dia melakukan amalan-amalan yang kontra dengan kewalian tadi. Dia melakukan kekufuran, kesyirikan, maksiat. Lam yakun li ahadin ayyakula hada waliyun lillah. Inna hada waliyun lillah. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan kepada orang tersebut, oh ini dia waliullah nih. Wa inna hada wa in lam yakun majnunan bal kana mutawallihan. Orang seperti ini kalau dia bukan gila, dia juga bukan mutawallih. Ya. Mutawallih itu berasal dari kata apa? Walhun. Walhun, bimbang. Mutawallihan itu apa? Orang linglung ya. Sini mutawallihan. Hah? Kalau di ana mutawallihan. Ya. Ada catatan kakinya di antum? Nah. Dari kata wala. Man dahabal aql. Ya. Itu. Orangnya linglung dia. Min ghairi jununin. Dia orang yang linglung walaupun dia belum gila. Aw kana yaghibu aqluhu bil junun taratan. Ya, atau terkadang akalnya itu hilang dengan kegilaan suatu waktu waya fiqu ukhra wa wala yaqumu bil faraid. Ya. Sudah apa namanya? Terkadang akalnya itu hilang karena penyakit gila dan terkadang waras sedangkan dia tidak melaksanakan amal-amal yang fardu. Ya. Dia tidak melaksanakan amal-amal yang fardu. Bal ya'taqid annahu la yajibu alaihi ittiba'ur rasul fa huwa kafir. Bahkan dia meyakini tidak wajib mengikuti rasul ketika diwaras. Ya. Maka dia kafir. Ya. Orang seperti ini dia kafir. Ada orang yang menyatakan oh kita enggak mesti ngikutin rasul, maka dia kafir. Ya. dia kafir kepada Allah. Kemudian wa in kana majnunan batinan wa zahiran qad irtafa anhu al-qalam. Jika orang tersebut gilanya lahir batin, maka pena sudah diangkat dari orang tersebut, enggak dicatat. Ya. Fa hada wa in lam yakun mu'aqaban uqubatal kafirina falaysa huwa mustahikan lima yastahiquhu ahlul iman wa taqwa min karamatillah. Ya. Maka meskipun orang ini tidak dihukum seperti hukuman, seperti sanksi yang biasa diberlakukan kepada orang-orang kafir, ya, namun dia juga tidak layak mendapatkan karomah. Ya, dia tidak layak mendapatkan karomah, ya, yang itu karomah tersebut, karomah dari Allah itu yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Ya. Min karamatillah. Fala yajuz ala taqdirain. Ya. Maka enggak boleh berdasarkan dua asumsi di atas. Asumsi apa? Asumsi lahiriahnya seperti orang gila, sedangkan asumsi yang kedua apabila lahir batinnya aja yang gila. Paham enggak sini? Ya, jadi kayak Habib Sehan itu. Mereka meyakini, oh ini dia gilanya lahiriah saja. Batinnya dia beriman bertakwa. Paham enggak sini? Jadi dua takdir di atas, dua asumsi di atas. Orang gila, ya, apakah gilanya itu lahiriah saja atau gilanya lahir batin? Ngerti enggak? Paham sini? Fala yajuz ala taqdirain ayataqida fihi ahadun min fi annahu waliyun lillah. Dah, ngerti? Ya. Dengan dua asumsi di atas, apakah gilanya lahir batin atau gilanya lahiriah saja? Karena mereka orang-orang sufi menganggap kayak Habib Sehan yang di Bangkalan itu siapa? Itu hanya gila lahiriah. Batinnya enggak bertakwa, beriman, ikhlas. Ya, pura-pura gila. Siapapun yang kayak gitu mau pura-pura gila kayak, ya. Tidak boleh bagi siapapun meyakini orang tersebut sebagai waliullah. Ya, paham sini? Apa mau dia batinnya beriman kayak, lahiriahnya gila? Enggak. Enggak mungkin kalau batinnya beriman, pas waktu sholat dia enggak mau sholat. Mungkin gak jadi beriman? Enggak. Ya. Kalau dia seperti itu, dia wali setan. Tapi kalau enggak, memang dia gila. Ya memang dia gila, gue remukanlah. Semuanya gak diterima. Kewalian. Paham sini? Ya, barakallahu fik. Ya. Walakin in kana lahu halatun fi ifaqatihi kana fiha mu'minan billahi muttaqian kana lahu min walayatillahi bihasabi dzalika. Ya. Ya. Nah. Jika pada saat sadar dia beriman pada Allah bertakwa, maka pada saat itu dia memiliki kewalian sesuai dengan kadar dia. Ya. Wa in kana lahu, ya. Fi hali ifaqatihi fihi kufrun. Nah, sementara ketika dia lagi waras, dia memiliki kekufuran. Au nifaqun atau kemunafikan. Au munafian, ya. Au kana kafiran au munafiqan. Ya. Atau dia bersikap seperti sikap orang kafir dan munafik. Tsumma tara 'alaihil junun. Kemudian dia tertimpa penyakit gila. Ya. Fa hada fihi minal kufr wan nifaq. Maka pada orang ini ya. Ya, dia diponis saja dengan kufur dan nifaq, mayu aqabu 'alaih. Ya. Apa yang akan ditimpakan hukuman kepadanya nanti? Wa jununuhu la yuhbitu anhu ma yahsulu minhu hala ifaqatihi min kufrin aw nifaqin. Maka kegilaan yang menimpa dia itu tidaklah membatalkan, ya, membatalkan apa yang kekufuran dan kemunafikan yang dia dapat, yang dia lakukan di waktu warasnya dia. Paham enggak tuh? Ya, ini ada orang basicnya kafir, kemudian gila, maka dia diponis kafir. Ya, paham sini? Ini ada orang mukmin, kemudian gila, maka mukminnya itu, imannya itu tetap bermanfaat. Ya. Nah, nanti dia jadi ashabul fatrah aja. Masya Allah. Sudah berapa halaman bapak sekarang? Apa? 4 halaman. Cukup deh ya. Kita satu aja hari ini. Subhanakallah bihamdik. Syukurlah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.